Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzukna tiba'ah wa arinal batila batilan warzukna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, kita kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Syarhul Al-Mumti' Al-Zadil Mustaqni' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di pembahasan tentang jual beli. Dan kita agak sedikit mengulang ataupun mundur satu halaman di pertemuan kita sebelumnya, di mana terakhir itu kita sampai kepada hukum menggabung persyaratan, jadi atau menggabungkan beberapa akad, atau mungkin kita memberikan persyaratan di dalam sebuah akad yang kita lakukan. Nah, beliau menyatakan kemarin terakhir itu hukumnya boleh, kecuali kata beliau dua kondisi. Yang ini kemarin terakhir kita sampai di sini. Apa dua kondisi yang beliau maksud di sini? Yang pertama adalah apabila di dalam akad itu dipersyaratkan utang yang berbunga ataupun utang yang ada manfaatnya, sehingga di sini berarti tidak diperbolehkan. Contohnya gimana kata beliau? Contohnya adalah idza ja'a ar-rajulu liyastaqridu min syakhsin. Kalau misalkan si B datang ke A, B bilang sama A, "A, saya butuh utang dong," kata si B. Faqala, kemudian si tadi B ya yang datang ke A. Oke. Berarti B bilang ke A, "A, saya butuh utang." Kemudian A bilang, "Ya udah, enggak apa-apa. Saya utangin. Jadi, kamu butuh berapa? Saya utangin." Lakin bisyartin. Nah, ternyata si A ini enggak cuman kayak ngasih utang cuma-cuma gitu. Dia bilang, "Ada syaratnya," kata dia. "Saya mau ngutangin sama kamu, asal," kata dia, "kamu itu jual rumah kamu ke saya. Antabi baitak alayya bimi'ah." Jadi berarti kan si A ini sebagai kreditur ya, "Saya mau kasih deh, kamu butuh berapa. Nah ini saya kasih ke kamu, tapi ya syaratnya kamu jual rumah kamu ke saya." Ini kata beliau bermasalah. Kenapa masalah? Karena si A sebagai kreditur dia mendapat benefit dari utang. Nah, jadi benefit dari utang itu nggak mesti kayak wujudnya uang, gitu ya. Nggak mesti juga wujudnya misalkan berupa bunga. Karena mungkin selama ini yang dipraktekkan ya, saya ngutangin 100 ribu, nanti kamu kembalikan 110 gitu ya. Tapi juga benefit atau manfaat untuk si kreditur ini wujudnya bisa seperti tadi. Karena bisa aja kan, si B itu nggak mau sebenarnya jual rumahnya. Tapi karena dia nggak enak, karena dia udah kadung kayak utang budi sama si A, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, makanya ini menjadi masalah. Kemudian persyaratan yang kedua adalah an yakuna hilatan ala riba. Jadi sebenarnya mirip-mirip antara satu dengan dua gitu ya. Kalau satu tadi itu mungkin langsung ke ribanya, artinya persyaratan ini dibuat akhirnya muncul riba. Atau yang kedua hilah. Hilah itu rekayasa, jadi orang kayak tahu sih itu riba gitu ya. Tapi kemudian sama mereka dibuat jadi kayak, ya kita lakuin lah gimana caranya supaya kesannya itu jadi lebih halus gitu ya. Nggak kelihatan riba-riba banget gitu. Nah, misalkan begini kata beliau. Contohnya, misalnya si A. Dia punya 100 sok gandum yang grade 1. Berarti kalau gampangnya kalau kita di Indonesia apa? Misalkan si A punya 100 kilo beras. Ya, si A punya 100 kilo beras, ini grade-nya grade nomor 1. Kemudian si B, dia punya 200, tapi grade-nya itu yang nomor 2 atau nomor 3. Ya, kemudian yang punya beras tadi, si B tadi yang punya 200 kilo beras nggak bagus tadi, dia bilang ke A. Ya, "A, kamu jual dong ke saya," misalnya gitu ya. 100 kilo beras kamu yang bagus tadi misalnya dengan harga berapa kira-kira? Kalau 100, anggaplah yang paling bagus beras itu misalkan 15.000 misalnya sekilo gitu ya. Berarti kalau 100 berapa? 15.000 kali 1.500.000 ya. Ya, 1.500.000 misalkan gitu ya. Nah, kemudian si A bilang, kata si A, gak apa-apa sih, kata dia ya. Bolehlah kamu beli ini 100 kilo, saya jual ke kamu, per kilonya 15.000. Tapi syaratnya gitu ya, syaratnya kamu harus jual beras kamu yang grade B tadi, yang totalnya 200 kilo tadi, harganya berapa? Harganya juga sama, 1.500.000. Berarti berapa tuh jadinya per kilonya gitu ya? Berapa? 7.500 ya. Nah, 7.500. Artinya kan setengahnya ya gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan fahadala ya juz. Ini enggak boleh praktek yang semacam ini li'annahu hilah. Ini orang dua ini sebenarnya lagi buat rekayasa, lagi ngakal-ngakalin gitu ya. Gimana caranya supaya ribanya ini enggak terkesan riba sehingga kalau ada yang komplain, itu enggak boleh. Kok bisa enggak boleh sih? Ini kan jual beli. Kita jual beli nih. Saya jual beras saya, kebetulan aja harganya sama gitu kata mereka. Si B juga bilang, saya juga jual beras saya. Nah, yang seperti ini enggak boleh. Haram karena apa? Riba. Ini juga bermasalah. Kemudian, wa marajahnahu alladhi yantabiq 'alal qa'idi syar'iyyah. Jadi, kita coba buatkan catatannya gitu ya. Intinya gabung syarat itu boleh. Jadi, gabung syarat dalam akad itu boleh. Dengan catatan yang kemarin kita sebutkan, intinya tadi pengecualiannya adalah tidak tidak riba dan juga bukan rekayasa riba. Itu aja. Berarti kalau ada persyaratan-persyaratan yang akhirnya jatuh kepada riba ataupun kemudian rekayasa riba, jadi tidak boleh. Karena kemarin di pertemuan terakhir itu kita mengatakan syarat dalam sebuah akad itu fungsinya sebenarnya hanya sebagai wasilah atau sebagai sarana. Jadi syarat itu sebagai sarana atau wasilah. Sehingga ini nanti hukumnya tergantung dengan tujuan. Tujuannya ini halal atau haram? Kalau sama kan kayak kita pakai motor gitu ya. Sama kayak kita pakai misalkan laptop atau apapun itu. Benda-benda itu dia netral. Kalau kemudian kita pakai buat yang haram ya jadinya haram. Kalau dipakai buat yang halal ya jadi halal, begitu seterusnya. Nah, pendekatannya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini beliau memberikan faedah kepada kita. Madhabul Imam Malik fil mu'amalat huwa aqrabul madhahib ila as-sunnah. Nah, ini boleh ya dikasih catatan. Kata beliau begini. Ini kesimpulan beliau gitu ya. Artinya selama beliau mempelajari kitab-kitab para ulama, beliau menyimpulkan atau mungkin beliau mendapatkan statement di mana madhabnya Imam Malik ini kalau dalam konteksnya fikih mu'amalah itu aqrabul madhahib ila sunnah. Jadi kan ada mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i, Hambali, Malik. Malik ini setelah Hanafi sebenarnya. Jadi kalau kita mau pukul rata gitu ya, kita mau buat rata-ratanya, dari empat mazhab ini mana sih yang kayak pendapat-pendapatnya itu lebih dekat dengan dalil ataupun lebih dekat dengan sunnah, itu adalah pendapatnya Malik. Walaupun mungkin nanti dalam beberapa perincian, ya nggak selalu benar gitu ya. Cuman beliau ini istilahnya memberikan kepada kita gambaran bahwa biasanya pendapat-pendapatnya Malikiyah atau pendapatnya Imam Malik itu lebih dekat dengan sunnah gitu. Ini sekedar faedah ataupun pelajaran tambahan buat kita. Wala takadu tajid qawlan lil Imam Malik fil mu'amalat ila wa anil Imam Ahmad. Nah, di sini beliau membandingkan karena ini kan kita bahasnya kitab Hambali. Jadi beliau mengatakan begini. Pokoknya gini, setiap ada statementnya Imam Malik terkait dengan suatu hukum permasalahan muamalah, itu biasanya Imam Ahmad juga punya pendapat di situ. Jadi Imam Ahmad itu biasanya kalau kita lihat dalam buku-buku fikih yang bahas tentang perbandingan mazhab, Imam Ahmad itu biasanya ada qaul 1, qaul 2, kadang qaul 3 gitu ya. Waruya gitu. Jadi disebutkan kadang Imam Ahmad itu kadang ikut ke Malik, ada juga pendapatnya kadang ikut ke Hanafi, ada kadang ikut ke Syafi'i gitu. Makanya kalau kita apa namanya membahas buku-buku fikih yang sifatnya perbandingan mazhab, itu kita akan lihat bahwa jarang kadang Imam Ahmad itu berdiri sendiri. Jadi pendapatnya Imam Ahmad itu kadang misalkan antara Syafi'i dengan Hanafi gabung gitu ya. Kemudian di sisi satunya itu Maliki. Nah, Imam Ahmad itu dia punya dua qaul, punya dua pendapat. Satu riwayat ngeblok ke Hanafi dan Syafi'i, satu lagi ngeblok ke Maliki. Biasanya seperti itu ritme atau polanya kalau kita yang pernah mungkin mempelajari buku-buku mazhab itu seperti itu. Makanya beliau di sini juga menyimpulkan biasanya Malik itu lebih dekat dengan sunnah. Walaupun tidak semua gitu ya, tapi ini secara umum. Kemudian beliau di sini juga mengatakan hadzal ghalib. Nah, ini catatannya. Jadi ini kayak secara umum loh ya, bukan kayak 100% gitu. Mungkin ya rata-rata. Lidzalika la yumkin an naqul inna madzhab al-Imam Ahmad masalan wa tahrim hadzal bait wa ana anhu riwayah wahidah. Bal budda an takuna lahu riwayah tuwafiq ma yadul 'alaihi dalil as-sahih. Jadi untuk kasus ini kata beliau, untuk konteks yang kita sedang bicarakan itu Malik lebih dekat dalam hal ini. Huwa ahsanul madzhab. Jadi dari empat madzhab itu ini yang paling topnya lah gitu ya untuk muamalah. Waladaina qaidah mutarida al-ashlu fil muamalah al-hil. Nah, kemudian juga beliau membawakan faedah basicnya kalau kita membahas muamalah itu bentuk-bentuk transaksi yang ada itu secara asal itu boleh. Kecuali nanti ada dalil yang mengharamkan. Makanya kalau kita sedang diskusi suatu kasus gitu ya, kemudian ada yang berpendapat, ini haram, ini tidak boleh. Oke, kita tanya, kenapa haram? Di mana sisi larangannya? Di mana sisi tidak bolehnya? Gitu. Karena memang mereka yang mengatakan haram yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Kemudian beliau mengatakan, wa in syarata alla khasara alaihi. Nah, ini masih bagian syarat, cuman ini adalah part 2-nya gitu ya. Ini bagian 2. Makanya beliau mengatakan di sini, oh ya, ada faedah tadi yang kita belum catat gitu ya. Faedahnya tadi, faedah dari Syekh Utsaimin bahwa apa dari empat mazhab itu apa aja tadi, Abu Hanafi, kemudian Maliki, kemudian ada Syafi'i, kemudian ada Hambali. Nah, kata beliau untuk muamalah ini yang biasanya paling dekat dengan sunnah. Dekat dengan sunnah. Ini tentu secara umum gitu ya. Oke. Ini faedah yang kita dapat tadi. Satu. Kemudian faedah yang kedua adalah begini. Mungkin di awal kita belum sempat menyinggung ini. Tapi ini kita singgung. Jadi polanya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan terutama di Syarah Mumti ini, beliau itu alurnya yang pertama gitu ya. Jadi alur penjelasan Syekh itu, beliau yang pertama itu adalah memaparkan apa yang disampaikan penulis. Jadi kalau misalkan begini, di dalam matan disampaikan haram, di dalam matan disampaikan tidak sah. Beliau akan jelaskan dan ikuti logikanya penulis. Menurut penulis ini tidak sah. Ya sudah, beliau sampaikan konsekuensinya begini dan seterusnya. Baru yang kedua beliau masuk kepada komentar. Jadi kadang kita kalau nggak dapat kerangka ini, kadang kita bingung. Lah tadi dibilang haram, kok tiba-tiba sekarang dibilang boleh gitu ya. Ya jadi begini, beliau itu alur penjelasannya pertama adalah memaparkan isi penulis gitu ya. Jadi apa yang ditulis itu disampaikan aja, no comment gitu. Pokoknya menurut penulis itu haram. Oke, sisi haramnya di mana? Bermasalahnya apa? Atau menurut penulis boleh dan seterusnya. Baru nanti setelah selesai sesi itu, beliau akan masuk ke komentar, catatan, gitu ya. Baru beliau kemudian masuk sampaikan pendapat. Jadi beliau enggak langsung cut dari awal gitu. Jadi beliau akan sampaikan dulu begini loh, menurut penulis itu. Dan ini akan kita lihat mungkin kalau kita nggak ngikuti secara cermat gitu. Kadang kita bingung. Tadi Syekh bilangnya itu nggak sah. Tapi kok kenapa sekarang jadi sah gitu? Nah, sebenarnya di sini ya cuman gini, kadang beliau itu nggak menyebutkan apa namanya pemisahnya gitu ya, pembatasnya itu kadang nggak disebutkan gitu. Jadi kadang kita juga bingung, sebenarnya terpisah gitu ya. Nah, oke, kembali ke sini misalkan, contohnya gitu ya, kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu adalah syarat yang fasid ghairul mubsid. Jadi syarat itu secara zatnya bermasalah, tapi dia tidak menimbulkan masalah kepada akad. Jadi dia fasid lizatihi, bermasalah secara zatnya, tapi dia tidak merusak akad itu. Sehingga kesimpulannya, dia membatalkan akad, syarat itu batal, tapi akadnya tidak batal. Bisa dibedakan ya. Jadi syaratnya bermasalah secara zat, tapi dia tidak menimbulkan efek kepada akad. Apa acuannya, kata beliau, apa dhobitnya? An yakuna al-fasadu mukhtassan bi syarti li munafati muqtadal aqdi. Ini kayak batasannya apa sih? Ini beliau sedang memaparkan pendapat penulis gitu. Jadi penulis itu bilang ada syarat-syarat dia itu enggak bisa diterima dalam akad. Jadi ketika kita misalkan lakukan transaksi, kemudian salah satu pihak bilang, "Saya mau begini, asal begitu. Saya mau lakukan ini dengan syarat itu." Nah, ketika syaratnya tadi adalah bertentangan dengan konsekuensi jual beli, itu bermasalah. Karena kemarin di bagian 1 itu kita menjelaskan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Contohnya gimana? Contohnya, saya mau beli barang dari kamu. Jadi si pembeli bilang, anggap pembeli di sini adalah si B gitu ya. B bilang ke A, "A, saya mau beli barang deh dari kamu. Saya mau apa, kulakan barang dari kamu. Tapi syaratnya," kata si B, "saya enggak mau rugi. Saya enggak mau tanggung rugi." Berarti ini yang memberikan syarat adalah pembeli, dan pembeli bilang seperti itu. Maksudnya enggak mau rugi itu gimana, kata beliau? Artinya kalau saya beli dari kamu sekarang, apa misalkan, cabe gitu ya. Atau saya beli dari kamu apa? Bawang. Saya beli dari kamu apa lagi misalkan? Contoh barang-barang sehari lah, misalkan cabe aja. Nah, si B bilang, "Saya mau beli cabe kamu dengan syarat, kalau harga pasar turun, terus pas saya jual, ternyata harga jual saya lebih rendah dari harga beli saya enggak mau tanggung ya." Artinya kamu harus nomboin. Kamu harus nambahin. Kalau saya beli dari kamu harga cabai sekarang misalkan 30.000 sekilo, ternyata pas saya bawa ke pasar besok, misalkan dari luar kota, dari luar daerah, masuk cabai juga. Sehingga harga pasar saat itu hancur. Jadi misalkan cabainya jadi 25.000 per kilo. Berarti dia rugi 5.000 per kilo. Nah, kata si B, kamu harus ganti rugi saya tadi 5.000 per kilo. Maka beliau mengatakan, di sini tanggung jawabnya adalah pada si penjual. Fahadza syartu la yashih. Kalau ada kesepakatan, kalau ada klausul semacam ini dalam jual beli, tidak sah. Kenapa? Karena dia mukhalif li muqtadal al-aqdi. Karena dia bertentangan, karena dia enggak sejalan dengan konsekuensi dari akad jual beli. Apa konsekuensi dari akad jual beli? Konsekuensinya adalah, kata beliau, pertama, si pembeli kan memiliki barang tadi. Oke, saya beli ya cabenya. Oke, berarti pindah ke saya kepemilikannya. Nah, kalau barang sudah pindah ke saya kepemilikannya, maka kaidahnya adalah falahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Ini kaidahnya. Kamu yang punya kan? Oke. Berarti kalau untung, untungnya buat kamu. Kalau rugi, ya kamu juga yang tanggung. Kan kamu yang pemiliknya, gitu ya. Wahuwa malik. Waqad qala Nabi alaihi salatu wasalam al-kharaju bidhaman. Dan Nabi juga ada berikan kaidah al-kharaj. Kharaj itu adalah hasil. Kharaj itu adalah benefit, manfaat. Nah, manfaat itu berhak kita ambil, berhak kita dapatkan ketika posisi kita berstatus sebagai dhamin, orang yang menanggung resiko ketika barang bermasalah. Oke, jadi tadi kita bisa catat dulu. Kita masuk kepada syarat yang bermasalah. Syarat yang bermasalah. Kata kuncinya adalah bertentangan dengan apa tadi? Konsekuensi akad. Nah, contohnya apa? Ini tadi kita bermasalah gitu ya. Berarti kata kuncinya bertentangan dengan konsekuensi akad. Tadi contohnya apa? Misalkan beliau kasih contoh, gak mau rugi. Gak mau rugi. Padahal konsekuensinya kalau kita sudah beli barang gitu ya, itu untung rugi urusan pemilik. Nah, ini kan nggak sejalan. Dia nggak mau rugi, tapi konsekuensi dalam jual beli kalau kamu sudah jadi pemilik, barang sudah kamu bawa, ya sudah. Berarti ini jadi milik kamu, untung rugi kamu yang tanggung. Kemudian kita kembali ke sini. Yang berikutnya adalah, apa dalil? Apa dalilnya kenapa? Kok persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi akad atau dengan muktadal akdi itu kenapa dinyatakan tidak sah? Dalilnya adalah, kata beliau, An-Nabi SAW abtala syartal ba'i' li nafsihi al-wala' fi kisati barirah. Nah, dalilnya itu adalah kisah Barirah. Jadi Nabi mengingkari. Waktu itu si tuan budak ini, tuannya si Barirah bilang, Barirah, kamu kalau mau merdeka, kamu boleh beli diri kamu sendiri. Jadi kamu bayar diri kamu tuh berapa nilainya, kemudian kamu beli, kamu bisa merdeka. Nah, Barirah ini kan pinter ya, jadi dia nggak mau. Saya nggak punya uang, kalau saya harus kerja, itu mau berapa lama saya bisa dapat uang, ngumpulin, kemudian bayar diri saya. Dia datang kemudian kepada Aisyah, minta tolong sama Aisyah. Aisyah, dia sampein, dia ceritain, saya mau merdeka. Saya bilang sama tuan saya, udah ada kesepakatan, kalau saya bisa bayar sekian, saya merdeka. Itu ya. Dia minta tolong sama Aisyah. Oke lah, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunda kita bilang sama Barirah, sampaikan sama tuan kamu, saya akan bayar kamu. Artinya nanti ya kamu saya beli, kamu saya merdekakan, tapi hak wala kamu itu untuk saya. Nah, beliau nanti akan singgung juga hak wala itu apa. Hak wala itu sebenarnya hak kekerabatan yang sebabnya karena kita membebaskan budak. Jadi kita itu bisa menjadi kerabat karena apa? Hubungan darah. Artinya hubungan darah itu berarti kayak sebagai anak, sebagai keluarga, dan yang lain. Bisa juga kekerabatan itu berdasarkan kita membebaskan budak. Nanti kaitannya sama hak waris. Jadi kalau misalkan si Barirah ini tadi merdeka, lalu dia punya harta, Barirah ini ninggal, nggak ada ahli waris misalkan. Ahli warisnya siapa? Hartanya untuk siapa? Untuk si yang memerdekakan. Nah, makanya si Aisyah bilang, sampaikan sama tuan kamu, kamu saya merdekakan, nanti hak wala kamu untuk saya. Gitu ya. Akhirnya Barirah nyampein, dia datang ke tuannya, dia bilang, begini, si Aisyah mau merdekakan saya, mau beli saya, tapi hak wala untuk dia. Maka kemudian, ternyata tuannya ini bilang, ya gak apa-apa sih kalau Aisyah mau beli kamu, mau merdekain kamu, tapi hak walanya buat saya. Ngerti ya? Jadi, si tuannya ini gak bebasin dia, gak ngapa-ngapain, dia terima bersih aja, tiba-tiba dia bilang, hak wala kamu tetap untuk kami, gitu. Kamu tetap, nanti kalau ada harta waris, ya kami yang dapat. Nah, maka kemudian Nabi SAW begitu tahu, gitu ya, beliau mengatakan, bilang sama mereka, persyaratan yang berlaku adalah persyaratan kamu, hai Aisyah. Dan setelah terjadi akad, Nabi kemudian berkhutbah, ya, mengatakan apa? Kullu syartin laisa fi kitabillah. Jadi semua bentuk syarat yang bertentangan dengan Al-Quran, persyaratan yang bertentangan dengan hadis, walaupun jumlahnya banyak. Jadi kadang kita dalam klausul perjanjian itu, apalagi di zaman sekarang, itu kalau di depan notaris itu kadang pasalnya itu banyak gitu. Kadang per pasal itu ada sub pasal gitu ya. Ada nanti sub-sub pasal gitu. Nah, sebanyak apapun misalkan perjanjian-perjanjian tadi, klausul tadi, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, maka kata Rasul, fahuwa batil. Itu nggak dianggap. Jadi ya terserah sih, kalian mau pasang itu klausul banyak-banyak, ya tetap, kalau itu bertentangan maka tidak ada urusannya. Artinya dianggap enggak ada sama sekali. Makanya di sini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti membatalkan. Ya, menganggap itu enggak ada. Li'annahu yukhalif muqtadal 'aqdi. Nah, kemudian ulama menyimpulkan. Ini kan gini, hadis itu kan ceritanya kasus Barirah ya. Kan enggak ada tuh dibilang di situ sama Rasul karena bertentangan dengan konsekuensi akad. Enggak ada kan? Tapi ulama kemudian menarik kesimpulan. Kenapa ya sama Rasul itu kok dibatalin? Kenapa enggak dianggap? Maka kemudian ulama menyimpulkan, ya ini karena dia bertentangan dengan konsekuensi akad. Konsekuensi akad itu mestinya ketika Aisyah beli jadi milik dia, maka segala benefit yang muncul dari budak ini milik si pembeli. Kan logikanya begitu. Iz anna muqtadal idqi an yakunal wala lil mu'tik la li ghairi. Itu logikanya. Jadi kalau Aisyah yang beli, kemudian Aisyah yang memerdekakan, berarti hak wala punya siapa? Punya yang memerdekakan. Makanya ketika ada orang bilang hak walanya buat yang enggak merdekain, ya itu bertentangan. Maka walihada qalal ulama kullu syartin khalafa muqtadal aqdi fa huwa batil. Maka muncullah kesimpulan ini tadi, gitu ya. Kesimpulan mana tadi? Ini, bertentangan dengan konsekuensi akad. Ini itu kesimpulan ini muncul, gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kisah Barirah tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita mau tarik dalilnya itu adalah kenapa kok ulama sampai kepada kesimpulan ini karena kisah Barirah. Ya, kisah Barirah terkait hak wala. Hak wala Barirah. Ini dalilnya. Jadi Nabi bilang ini enggak dianggap sama syariat. Ya, jadi beliau bilang seperti itu. Fa idza qala qa'il. Oke, akadnya enggak sah ya berarti kalau gitu. Akadnya bermasalah. Syaratnya bermasalah. Syaratnya tadi hak wala untuk tuan Barirah, tapi kata Nabi syarat ini enggak berlaku. Hak wala tetap jadi milik Aisyah. Nah, pertanyaan berikutnya. Halil aqdu sahih? Apakah akadnya sah? Ini dua hal yang berbeda antara syarat dengan akad. Maka kita jawab, kata beliau, iya, na'am, akadnya sah. Akadnya tadi apa? Jual beli budak, kemudian mau dibebasin. Karena apa? Karena semua persyaratan, semua rukun jual belinya sudah terpenuhi, dan tidak ada penghalang, kemudian, ya sudah, berarti sah. Yang bermasalah tadi adalah persyaratannya saja. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, kata beliau. Jadi contoh yang kedua di sini kita buatkan dulu kesimpulannya gitu ya. Contoh yang di sini kisah Barirah ini akad sah, syarat batil. Ini tidak dianggap. Syaratnya enggak dianggap. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Bagaimana kalau misalkan si pihak yang bertransaksi membuat syarat gitu ya. Syaratnya apa? Kalau misalkan bertambah harganya. Kalau enggak ya saya akan kembalikan. Jadi dia bilang begini. Saya mau beli barang kamu. Kalau harganya naik, ya sudah, lanjut. Tapi kalau nanti di pasar, ini mirip sebenarnya dengan yang pertama, beda redaksi aja. Tapi kalau nanti kemudian harganya turun, tiba-tiba barang dari luar ada impor masuk dan seterusnya harga lokal kacau, nggak laku, ya saya nggak mau, saya akan balikin. Maka yang seperti ini juga bermasalah. Kenapa? Karena bertentangan yukhalif muqtadal aqdi. Oke, pegang kata kunci ini ya. Pegang kata kunci yukhalif muqtadho al-aqdi. Karena nanti gini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat gitu, itu kalau saya transaksi, syaratnya begini, itu boleh nggak sih? Oke, kita balikkan. Apakah persyaratan itu yukhalif muqtadho al-aqdi amla? Apakah syarat yang disampaikan, apakah klausul yang dibuat, bertentangan nggak dengan konsekuensi jual-beli? Bertentangan enggak dengan konsekuensi akad? Seperti itu. Oke, contoh yang kedua yang yang tadi kita anggap sama aja ya, contoh satu. Nah, contoh kedua begini, aula ya B. Kalau tadi kan nggak mau rugi gitu ya. Sekarang yang kedua itu, ini tadi mana? Contoh ya. Ini contoh satu gitu ya. Contoh satu ini. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua itu, dia bilang, saya mau jual dengan syarat, ya, syaratnya adalah kamu gak boleh jual. Kira-kira syarat semacam ini bertentangan gak dengan konsekuensi akad? Saya mau jual rumah ini, saya mau jual tanah ini. Syaratnya, kamu gak boleh jual lagi ke siapapun. Ini persyaratannya. Jadi kadang gini, kenapa kita butuh banyak kasus ya dalam belajar fikih muamalah? Karena kalau secara teori kita paham, oke ya, persyaratan yang gak sah gitu ya, yang dilarang, itu kalau dia bertentangan dengan konsekuensi akad. Yukhalif muqtada al-aqdi. Paham? Paham. Oke, giliran diajak contoh kasus. Bagaimana kalau misalkan seperti ini? Ada orang A sama B transaksi, kemudian si A sebagai penjual bilang, saya mau jual deh barang ini, syaratnya kamu nggak boleh jual. Kira-kira, sah nggak syarat semacam itu? Mulai bingung kan ya? Maksudnya, iya teorinya sih mudah ya. Tapi giliran disuruh kasih kasus, kita disuruh menilai, itu kadang mulai, boleh nggak ya? Kayaknya boleh, kayaknya enggak gitu. Nah, makanya, oke, beliau bawa kita kepada contoh-contoh kasus gitu ya. Contohnya begini, kalau di sini, kalau yang tadi kan pembeli ya yang ngasih syarat, sekarang itu penjual. Asyarit al-ba'i. Jadi penjual bilang, penjual tuh berarti kasih syarat. Syarat al-ba'i ala al-mustari ala yabi'ah fayakulul ma'alif inna syarat. Nah, perhatikan tadi, ini beliau bilang ya, fayakulul ma'alif. Syekh Utsaimin bilang, penulis itu mengatakan bahwa syaratnya fasid. Jadi beliau mengikuti atau memaparkan keyakinan ataupun apa yang dituliskan oleh penulis dalam matan Zadul Mustaqni'nya. Jadi menurut penulis, kata beliau, kalau seperti itu nggak sah. Jadi kalau di sini kita tulis, ini kira-kira hukumnya gimana? Yang syarat semacam ini hukum, ya. Hukumnya itu gimana kira-kira? Hukum di sini menurut penulis. Penulis Zadul Mustaqni. Ini fasid. Fasid atau gak sah syaratnya. Nanti kita balik ya. Kita catat dulu di sini. Menurut Syekh Utsaimin. Menurut Syekh Utsaimin itu kira-kira gimana hukumnya? Kalau persyaratannya seperti ini. Kita catat dulu, nanti kemudian kita lihat ke situ kembali. Nah, wahadi tahdahu suratan. Bentuk semacam ini, ketika penjual bilang, Pak, saya mau jual, Pak. Syaratnya Bapak nggak boleh jual lagi ya. Ini ada dua kemungkinan, kata beliau. Nah, beliau kan memaparkan dengan mengikuti alur penulis. Yang pertama kemungkinannya adalah, an yasyarita alaihi alla yabi'ah mutlakon. Jadi, nggak boleh jual sama sekali ya. Itu berarti melarangnya sifatnya mutlak. Atau yang kedua, kemungkinannya adalah begini. Pak, saya mau jual rumah ini, syaratnya, Bapak nggak boleh jual ya ke fulan. Berarti dia tunjuk apa? Orang. Saya mau jual ke Bapak, tapi catatannya dari saya syaratnya, Bapak harus sepakat, Bapak nggak boleh, nggak bakal jual rumah ini ke si X gitu. Jadi ada orang, ada person yang sama dia ditayin, ditunjuk. Kalau Bapak nanti mau jual ke dia, saya nggak akan jual sekarang ke Bapak. Nah, ada dua kemungkinan seperti itu. Menurut madhab, menurut penulis, ini adalah syarat yang fasid. Persyaratan seperti itu tidak sah, artinya syaratnya batal seperti kasus Bariroh tadi, akad tetap lanjut, dan pembeli bebas gitu ya. Karena kan klausulnya batal, klausul akadnya nggak dianggap, ya berarti terserah pembeli dong. Pembeli sudah punya, terserah dia mau jual ke siapa, mau dikasih ke siapa itu. Li'annaha li'annahuma yukhalifani muqtadal aqdi. Perhatikan ya kata kuncinya, yukhalifan muqtadal aqdi. Apa alasannya? Kenapa menurut madhab? Nah, jadi gini, kalau kita belajar fikih, kita ada lihat perbedaan pendapat yang kita perlu pegang dan pahami selain ya, selain pendapatnya tapi alasannya gitu loh. Jadi, pendapat pertama bilang enggak sah. Oke, alasannya kenapa? Supaya kita enggak sekedar tahu tapi kita juga ngerti secara dasar argumennya apa itu. Ya, argumennya tadi ini bertentangan dengan konsekuensi akad. Di mana konsekuensi akadnya adalah apa konsekuensinya? Al-malik yabi mulkahu ala man syaa. Artinya si pemilik itu bebas mau jual ke siapa aja. Ya, kita misalkan punya gelas, kita punya pena, kita punya apalagi mikrofon, kita punya motor. Ya suka-suka kita kan. Yang penting saya mau jual ke A, mau jual ke B, ke C, terserah saya, kan saya yang punya. Itu konsekuensi kita sebagai pemilik. Atau kalau kita nggak mau ya kita nggak jual. Wa insya'alam ya bihu. Nah kemudian kalau penjual mengatakan bisyartin alla yabi'ah, maka ini persyaratan yang kata beliau batal, tidak sah karena bertentangan dengan muqtadha al-aqdi. Ini nggak sejalan dengan konsekuensi akad jual beli tadi. Nah sekarang menurut Syekh Utsaimin, ya, beliau sudah sampaikan kan ya pendapat penulis. Sekarang giliran beliau nih ambil alih. Walakin as-sahih, kata beliau. Artinya kalau seperti ini, beliau enggak sependapat dengan mazhabnya sendiri. Syekh Utsaimin itu kan Hambali ya. Tapi beliau kadang, bukan kadang sih, dalam karya-karya beliau juga kadang pendapat beliau itu enggak sejalan gitu. Bahkan beliau membantah mazhab beliau sendiri. Gitu. Walakin as-sahih, kata beliau, yang lebih tepat menurut saya, fidalik tafsilan. Oke, paham di sini. Di sini beliau tidak mengharamkan secara mutlak, gitu ya. Tapi di sini beliau mengatakan tafsil. Tafsil itu artinya apa? Dirinci, dirinci, atau ditafsil. Tafsil itu apa maksudnya? Dirinci itu gimana maksudnya? Nanti kita lihat, gitu ya. Tapi kita sudah bisa bandingkan. Perinciannya adalah begini. In kana syart adamul bai' li maslahatin tata'allaq bil 'aqid aw bil ma'qud 'alaihi fa inna sahihatu dzalik. Kata beliau tergantung hukumnya. Kita enggak bisa mengatakan bahwa persyaratan itu batal secara mutlak, kata beliau. Dia masih mungkin ada peluang untuk menjadi sah apabila itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan salah satu pihak. Kemaslahatan penjual atau kemaslahatan pembeli. Maka kalau ada unsur kemaslahatan itu boleh. Sah persyaratan seperti tadi. Contohnya gimana kata beliau? Contohnya adalah begini. Ana a'rif anna hadzal rajul muhtajun ila baitin wa urid an abi'ahu baiti. Di masyarakat ada orang kaya. Dia lihat ya, ada tetangganya itu butuh rumah. Ada orang kadang kayak ya masih ngontrak, kemudian mungkin udah tua gitu ya. Mungkin dia udah kayak ya waktunya untuk istirahat gitu. Butuh rumah supaya dia enggak kayak harus mikirin uang kontrakan lagi gitu ya. Kemudian saya mau jual rumah saya. Walakin a'rif anna ar-rajul la yusinu tasarruf. Cuman ini orang apa ya? Kadang di masyarakat itu ada orang dia enggak ngerti skala prioritas. Paham ya? Jadi kayak ada uang kadang dipakai buat jajan, ada uang itu kadang pakai ke mall, ada uang itu kadang pakai bahkan yang penting sekalipun dia enggak perhatikan gitu. Itu makanya dibilang anarrajul la yusinu tasarruf. Jadi di masyarakat itu kadang ada orang yang lebih mentingin gengsi gitu ya, lebih mentingin kayak hal-hal yang krusial kayak rumah, dia belum punya loh gitu. Dia belum punya tanah, dia belum punya tempat tinggal sendiri. Dia punya uang itu bukannya ditabung kek, bukannya dibelikan tanah atau rumah gitu ya. Dia justru pakai itu hal-hal yang gak penting. Beli motor, gonta-ganti motor, modif motor gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Nah, ini kata beliau, kalau saya jual rumah, jangan-jangan ini ya, besok rumahnya dijual, uangnya dipakai buat yang lain, dia ngontrak lagi gitu. Makanya di sini bisa aja kata beliau, abi'u 'alaihi fis shabah wa yabi'u huwa fi akhirin nahar. Nanti saya jual ke dia pagi hari, tahu-tahu sore udah dijual lagi sama dia. Ya, dia misalkan ini ada tren baru nih misalkan, dia butuh memuaskan gengsi dan yang lain. Wa ana inna ma'urid. Sementara orang ini tuh niatnya nolong gitu ya. Di masyarakat tuh kadang ada orang tuh kasihan sebenarnya lihat orang ini. Kenapa enggak kok mikirin yang penting dulu gitu ya, nabung kayak uangnya disimpan buat beli rumah gitu kan. Supaya nanti dia enggak perlu mikirkan kontrakan dan yang lain, kan enggak tahu bisa aja dia sakit gitu. Makanya saya mau jual kata beliau min ajli an yantafi'a bihi. Supaya dia itu bisa manfaatkan rumahnya, dia pakai buat tinggal. Sehingga, boleh enggak saya sebagai penjual ngasih syarat? Pak, saya mau Pak jual rumah ini ke Bapak, gitu ya. Tapi syaratnya, Bapak enggak boleh jual rumah ini lagi. Jadi dia enggak mau juga ngasih cuma-cuma, tapi kalaupun dia jual dengan syarat semacam ini, biasanya harganya juga lebih murah. Bapak bayar aja sekian, tapi syaratnya ya Bapak enggak boleh jual rumah ini. Kemudian akadnya atau syarat itu mengikat, fahadha min maslahatil akid. Kata beliau, syarat semacam ini demi kemaslahatan si pembeli. Hukumnya gimana? Sah, enggak apa-apa. Ya. Jadi kemungkinannya dua saja. Gitu ya. Jadi beliau di sini tadi merinci gitu ya. Syarat itu kata beliau bisa dua, untuk maslahat atau tidak. Gitu ya. Tidak maslahat. Maslahat ini bisa tadi dua bentuknya kepada si subjek. Subjek itu berarti penjual atau pembeli. Kemudian yang kedua itu adalah objek. Ma'kut itu adalah objeknya. Nah, kalau yang semacam ini kata beliau, ini boleh. Ya. Syarat yang di sini kita tambahin tidak sejalan itu ya dengan konsekuensi akad. Ini kan bertentangan ya dengan konsekuensi akad. Artinya bertentangan itu kan kalau bapaknya tadi udah beli rumah berarti kan terserah dia dong mau dia jual atau enggak gitu ya. Tapi kata beliau itu enggak bisa kita tahrim atau kita haramkan secara mutlak atau kita batalkan secara mutlak. Kita masih bisa pecah kata beliau. Masih bisa buatkan perincian apakah itu demi kemaslahatan atau tidak demi kemaslahatan. Apa contoh kasus kalau itu untuk kemaslahatan objek? Al-ma'kud alaihi. Contohnya misalkan, indi abdun. Saya punya budak. Ini contohnya beliau membawakan budak. Mungkin kita bisa bawakan juga kalau di tempat kita apa? Kita punya kuda misalkan gitu ya. Kita punya apalagi misalkan kendaraan atau yang lain misalnya gitu. Kemudian ada orang yang saya percaya. Orang ini tuh kayak kalau punya sesuatu dia dirawat dengan baik. Enggak sembarangan. Dia kemudian makainya benar-benar gitu ya. Nah, termasuk kalau misalkan budak ya dia kasih makan dengan baik, kemudian pakaiannya dengan baik, dihormati, dijaga seperti itu. Sehingga ketika dia datang ke kita, saya boleh enggak beli budak kamu? Atau kalau misalkan di kasus kita sehari-hari mungkin ada mobil gitu ya. Kita orangnya sama mobil itu perhatian itu. Dan ada orang yang juga sama kayak kita, perhatian sama mobil, kemudian kita bilang. Apalagi misalkan mobil itu kayak peninggalan orang tua atau apa gitu ya. Atau kenang-kenangan dan seterusnya. Kita ketemu teman yang sama-sama perhatian, dia jaga. Terus kemudian dia datang, boleh gak mobil kamu saya beli? Terus kita bilang, okelah saya mau jual. Dengan syarat, kamu gak boleh jual sama yang lain. Artinya gini, saya cuma percaya sama kamu. Kalau barang ini, kamu lepas ke orang, saya nggak mau. Jadi pilihannya, kalau kamu udah nggak mau, kamu balikkan ke saya bayari. Gitu loh. Jadi, saya kasih barang ini lepas ke kamu karena saya percaya. Tapi ke orang lain saya nggak percaya. Artinya dia ngasih syarat, saya nggak mau objek ini kenapa-kenapa. Kalau ini dilepas ke orang lain, saya nggak yakin gitu ya. Barang ini akan tetap dengan kualitas seperti ini. Gitu loh. Makanya beliau mengatakan, li'anani akhsha idza ba'a 'abdi 'ala insan ghasim yuzlimu. Jadi kalau ada orang yang nggak ngerti, kata beliau gitu ya. Ini kadang ngawur dia. Sembarangan, sama kan seperti mobil juga gitu ya. Ada barang-barang yang orang itu kadang kalau mobil masih bisa jalan, belum mati dia, nah itu enggak dibawa ke bengkel itu gitu. Ada orang tuh tipenya kayak gitu. Nah, ini masih bisa dipakai. Mau suaranya enggak karuan, mau asapnya udah hitam, pokoknya masih bisa hidup gitu ya, masih bisa jalan, udah. Berarti masih sehat. Tapi ada orang kayak dengar suara beda aja dia langsung peka gitu. Ini kayaknya ada nggak bener deh. Gitu. Padahal kadang sebulan itu dia rutin, ada seminggu gitu. Dia cek terus. Kan tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Maka fakultu na'am abi'uka abdi bisyartin ala tabi'ah. Maka si penjual kasih syarat. Saya mau jual asal kamu nggak jual lagi ya ke orang lain. Ini saya cuman ke kamu loh percayanya gitu ya. Fal maslahahuna ta'ud alal abdi al-ma'kud alaihi. Berarti kita bisa paham ya, di sini itu persyaratannya, kamu nggak boleh jual demi kemaslahatan apa? Barang ini. Atau contoh yang lain gimana misalkan? Contoh yang lain gitu ya, yang kasus lebih real misalkan. Karena kan nggak semua orang punya mobil nih misalnya. Rumah misalnya gitu. Kita punya dua rumah gitu ya, bersebelahan. Oke. Ada teman kita nanya, saya boleh nggak beli rumah kamu? Boleh. Karena kita kenal dia, kita tahu dia dengan baik, orangnya bagus gitu ya, keluarganya juga bagus. Terus tapi kita kasih syarat di awal, saya mau jual ke kamu dengan syarat, kamu gak boleh ya jual rumah ini ke siapapun. Karena saya cuma maunya bertetangga sama kamu. Nanti kalau kamu jual ke orang lain, saya gak mau. Saya gak mau kayak nanti tetangga saya yang entah siapa gitu ya, ataupun baik juga. Kadang kita tetangga itu kan cocok-cocokan juga gitu ya. Ada orang itu kadang baik, cuman kita ngerasa nggak cocok aja gitu. Maka kalau kamu sepakat, saya akan jual. Dan kalau kamu udah nggak cocok sama rumah ini, kamu jual kembali ke saya. Misalkan begitu. Tapi syaratnya kamu nggak boleh jual ke siapapun, kecuali saya. Ini demi apa? Demi kemaslahatan pihak kalau seperti ini. Gitu. Cuman maksudnya kasus real ini ada di masyarakat gitu. Kasus-kasus semacam ini tuh ada di masyarakat. Dan mungkin saja kita pernah mengalami atau melakukannya. Wasohi aibon, kata beliau, Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan, fisurasani anha jaizah, boleh. Persyaratan seperti itu. Li'annahu qad yakunu syakhsun ma'rufan bisyarri wal fasadi wa indi abdun. Karena gini, terkadang ada orang di masyarakat itu, dia itu terkenal orang yang gak bagus. Kadang, ya pakai mobil ngawur, kalau kemudian jadi tetangga itu kadang, nggak ngerti waktu gitu ya. Kadang oke lah kalau misalkan dia kayak rame-rame di jam siang gitu ya. Artinya jam siang itu bukan jam tidur gitu ya. Oke lah kadang. Ada orang kadang itu udah malam juga, udah waktunya orang istirahat, waktunya tidur, dia nggak ngerti juga gitu. Ada orang yang seperti itu dan kemudian orang lain itu ada yang kita percaya. Nah, saya nggak mau barang saya ini lepas ke orang-orang yang buruk tadi gitu ya. Maka saya kasih syarat seperti tadi, boleh saya jual dengan syarat kamu enggak jual ke orang lain. Ini kata beliau min maslahatil ma'kut alaih dan hukumnya boleh. Kadzalika indi masalan ba'ir. Nah, beliau ngasih contoh lagi yang lain gitu ya. Tadi kita sudah kasih contoh juga. Contohnya apa? Unta misalkan gitu. Hewan gitu. Kita punya apa? Punya kuda gitu ya. Kita punya apa lagi misalkan? Sama-sama misalkan pemilik kuda, pemilik hewan gitu. Tapi kan ada ya, orang itu yang punya hewan itu enggak diurus gitu. Ya udah dilepas-lepas aja gitu. Kadang kita kasihan lihat kok kayak gini ya, kok kurus ya, kok enggak bagus ya, kok jarang dimandiin ya gitu. Nah, kita boleh juga kasih syarat seperti itu. Karena apa? Karena dia terkenal itulah yarhamul bahaim, enggak sayang sama hewan gitu. Kita enggak mau nanti barang kita, hewan kita, kuda kita dijual lalu kemudian kayak disia-siain aja gitu. Kita enggak mau. Maka kita kasih syarat semacam ini. Maka fasahi annahu yajuzu li anafi maslahatul ma'kut alaihi. Kalau beliau mengatakan itu sah syaratnya, kenapa? Karena mendatangkan maslahat gitu ya. Wala yahabahu wala yu'tikuhu. Oke, sekarang geser kasus yang lain. Kata beliau, kalau ini boleh ada maslahat, kalau tidak ada maslahat, ini tidak boleh. Apa ya contoh yang enggak ada maslahat? Nanti kita lihat ya. Nanti kayaknya beliau akan sebutkan gitu ya. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, ya. Contoh ketiga itu mau jual. Jadi perhatikan ya, untuk yang kasus pertama tadi beliau enggak ada masalah ya. Saya jual tapi saya enggak mau rugi. Itu beliau sependapat ya. Sependapat dengan penulis. Berarti ini termasuk contoh yang di situ enggak ada maslahat. Oke. Di kasus kedua, beliau mengatakan kalau penulis itu tadi mengatakan enggak sah sama sekali, artinya kalau enggak sah sama sekali itu kita sebagai penjual enggak berhak ngasih syarat seperti tadi, gitu ya. Tapi Syekh Utsaimin bilang berhak dan tadi ada perincian. Yang ketiga, contoh kasusnya gini. Saya mau jual. Gitu ya. Tapi kemudian syaratnya tadi apa? Tapi kamu tidak boleh menghibahkan. Mau jual dengan syarat tidak boleh dihibahkan. Ini kan kalau kita lihat pakai kaidah tadi, yukhalif kan, dia bertentangan dengan muqtadul aqdi, bertentangan dengan apa? Dengan konsekuensi akad. Kira-kira gimana hukumnya seperti ini? Kalau ikut prinsip penulis tadi, ikut ininya berarti tidak sah. Wahibah ya atabarru' bil mal biduni iwab fi halil haya. Jadi beliau di sini mendefinisikan hibah. Hibah itu apa sih? Kita ngasih sesuatu ke orang pada saat kita sedang hidup dan kondisinya tidak mengharapkan imbalan. Itu hibah. Maka syaratnya enggak sah kata beliau kalau ikut penulis tadi. Misaluhu an yaqul abi'uka hadzal mata' bi syartin. Saya mau jual nih barang ini dengan syarat kamu enggak boleh hibahkan ya. Atau kamu enggak boleh sedekahkan ya. Maka ini enggak sah. Kenapa? Karena ini tidak untuk kemaslahatan penjual, tapi ini mujarrad tahjir alal mustari. Maka tidak sah. Jadi ini hanya sekedar membatasi apa? Membatasi ruang gerak si pembeli. Gimana nih? Saya udah beli barang gitu ya. Kok bisa saya dibatasi? Saya enggak boleh menghibahkan sih gitu. Maka ini yukhalif muqtadul aqdi. Padahal kalau konsekuensi akadnya, ya barang udah saya miliki, terserah saya dong, saya mau kasih ke siapa. Fa inkil mal farqu bainal hibah wa bainal bai'. Kata beliau, apa bedanya antara hibah dengan jual beli? Kalau tadi kan kata beliau, kalau ngasih syarat kamu boleh beli dengan syarat kamu enggak boleh jual ya. Itu sah kata beliau. Tapi kenapa kok pada saat kita ngasih syarat kamu boleh beli tapi kamu enggak boleh hibahkan? Kenapa di sini enggak sah kata beliau? Ya. Apa bedanya? Bedanya la farq. Oke, ini masuk ke bagian 2. Perhatikan ya. Bagian 2. Tidak ada bedanya sebenarnya kata beliau. Mereka itu pengikatnya sama. Pemersatunya apa? Bertentangan dengan konsekuensi akad. Yukhalif dia dengan muqtadul aqdi. Walihadana kul. Nah, Syekh Utsaimin masuk. Kasih pendapat dia. Berarti yang ini tadi, ya, dari walayahabuh ini sampai sini, itu beliau hanya ngikut alur penulis. Ini loh, penulis bilangnya begini, konsekuensinya begini, tidak sah. Lalu kemudian walihadana kul, kata beliau. Makanya pendapat kami, kata beliau, al-qaul as-sahih, pendapat yang lebih tepat dalam hal ini, idza syarat 'alaihi alla yahaba fa fihi tafsil. Jadi sekali lagi di situ ada perincian. Jadi beliau tidak mengatakan itu tidak sah secara mutlak tapi tergantung gitu ya. Idza kana lahu ghardun maqsudun fala ba'sa bih. Kalau memang ada tujuan dari larangan itu boleh kata beliau. Tapi kalau enggak ada tujuan yang bermaslahat di situ maka tidak sah. Kenapa? Ya karena tadi membatasi ruang gerak apa? Si pembeli. Paham ya? Jadi bedanya apa sih? Beliau di sini agak buka celah dikit gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu pintunya ditutup total loh. Udah ya, enggak bisa lagi gitu. Pokoknya kalau kamu ngasih syarat semacam itu enggak berlaku. Tapi beliau bilang masih ada kemungkinan berlaku dengan catatan. Apa catatannya? Kalau memang di situ demi kepentingan pihak yang bertransaksi, demi kepentingan objeknya tadi itu boleh, kata beliau. Tentu ini dengan kesepakatan dua pihak. Faida qala qa'il huwa tahjir 'alal mushtari bikulli hal. Ada yang komplain gitu ya. Anggap saja ini yang mengatakan bahwa itu enggak boleh secara mutlak. Katanya gini. Syekh, kok bisa dibolehin, Syekh? Itu kan udah jelas-jelas bertentangan dengan konsekuensi akad. Kalau kita kasih syarat semacam itu kan berarti Syekh membatasi ruang gerak si pemilik. Itu ya kata orangnya. Kemudian kita jawab, kata beliau, kulna. Oke. Okay. Ya sebenarnya sama sih, dalam jual beli juga seperti itu. Ya. Ada batasan juga tadi kan sebenarnya. Oke okay lah, kata beliau. Cuman bedanya apa gitu ya? Bedanya di sini si pembeli sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kenapa beliau mengatakan boleh? Ketika ada maslahat, si pembeli itu mengikhlaskan, merelakan sebagian haknya untuk penjual atau pihak yang memberikan syarat. Hak kita adalah utuh kan, 100% memiliki barang. Utuh itu artinya kita bebas ngapain aja, tapi begitu dibuat persyaratan, kesepakatan, itu tuh kayak kita mengurangi. Oke lah, saya berhak mengendalikan barang ini, mungkin tinggal 95%, mungkin tinggal 90%. Saya ngasih 5%-nya, 10%-nya ke kamu gitu ya. Oke, contoh yang lain apa? Misalkan, persyaratannya adalah tidak boleh membebaskan. Ini sebenarnya kasusnya adalah budak. Kasus budak. Kalau budak dibebaskan, kalau barang dijual. Wasyartu fasid wal aqdu sahih. Ini lagi-lagi, kembali kepada pendapat yang pertama mengatakan enggak sah kalau apa yunafi muqtadal aqdi gitu ya. Kata beliau begini, kalau kasus pembebasan budak ini sekadar faedah saja. Emang ada ya orang itu kayak mau jual tapi budaknya enggak boleh dibebasin, emang ada ya gitu. Ada, kata beliau. Dia punya alasan, bisa aja kan si tuannya ini sayang sama budaknya. Si budak ini gak bisa dia itu kayak disuruh kerja. Artinya kalau dia dilepas sendiri, mungkin dia itu gak apa ya. Ada kan tipe orang kayak, ini kalau kita bawa analogi saja ya untuk pendekatan. Ada kan orang di zaman sekarang itu kayak, orang ada tipe orang itu yang cocoknya jadi karyawan gitu loh. Bener ya? Udahlah saya itu gak mau pusing gitu. Pokoknya saya kerja, saya dikasih apa, saya beresin, saya terima gaji. Itu kalau orang itu disuruh jadi pengusaha gitu ya. Suruh hidup sendiri, mandiri, kamu jadi wira swasta ya. Bisa-bisa gak jalan itu. Nah, si tuan ini memandang, ini budak kalau dimerdekakan, memerdekakan itu kan berarti dia tanggung jawab diri dia sendiri gitu ya. Kamu cari makan sendiri, kamu urus sendiri, kamu atur hidup kamu sendiri gitu. Itu dia gak siap gitu. Ini orang gak bisa kayak gitu, kata tuannya itu. Makanya saya bilang, kalau kamu mau beli budak saya, sarannya kamu gak boleh merdekakan ya. Kamu ya harus siap kasih makan dia, rawat dia. Ini orang gak cocok dimerdekain gitu. Nanti kalau dia dibebasin, kacau dia jadinya. Ada orang-orang seperti itu. Gitu. Maka kata beliau sekali lagi, mungkin sekali. Dan kesimpulannya begini, gitu ya. Kesimpulannya nih, karena kita sudah terakhir ini. Fal muhim, kata beliau, kata kuncinya adalah, yatarajah annahu idza kana lahu ghardun sahih, selama, gini, kita tahu dari mana sih kalau itu tujuannya itu adalah niatnya bagus. Niatnya nggak bagus. Itu tuh biasanya dilihat dari alasan. Ada orang itu kadang kayak sekedar mempersulit aja. Ada orang tuh buat syarat itu kadang gak logik gitu loh. Gak masuk akal. Maka kalau yang seperti itu gak boleh. Tapi kalau Edi punya alasan, punya pertimbangan, dan masuk akal, dan kemudian itu udah, kita bisa bedain lah itikad orang yang punya itikad bagus dengan enggak. Kalau seperti itu maka gak apa-apa, kata beliau. Tapi kalau kemudian nanti istilahnya gak ada kepentingan kita dengan pembatasan-pembatasan itu, maka tidak diperbolehkan. Kembali kepada hukum asal dilarangnya tadi. Wallahu alam, ya itu yang kita bisa bahas untuk pertemuan hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut, dan silakan kalau ada yang mau diskusikan terkait dengan permasalahan yang tadi kita bahas. Bismillah. Sudah ada pertanyaan Ustaz. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustaz sekeluarga. Allahumma. Izin bertanya Ustaz. Jika ana kerjasama bisnis dengan pemodal dan kita sebagai pengelola dengan akad bagi hasil, Qadarullah, setelah setengah perjalanan, ana baru tahu bahwa si pemodal mendapatkan modalnya dari hutang riba. Bagaimana posisi ana sebagai pengelola ustadz secara hukum syariat? Apakah ana diperbolehkan tetap menjalankan kerjasama bisnis tersebut atau ana tinggalkan? Jazakallahu khairan dari Karyono, Bandar Lampung. Baik, kita lihat ya. Misalkan si A, si B. Si A ini kemudian pemodal, si B sebagai pengelola. Bagi hasil katanya gitu ya. Kalau memang si B ini nggak terlibat dengan modal sama sekali, artinya modal itu 100% dari A gitu ya. Modal itu 100% dari A dan B 0% modal. Oke, ini kita bawakan kepada mudharabah gitu ya. Nah, kita sebagai pengelola, kemudian setelah jalan gitu ya, setelah jalan kita baru tahu bahwa ternyata dulu modalnya adalah modal riba. Oke. Anggap misalkan gitu ya, sebelum itu pengelola ini sebenarnya apa? Kalau kita mau bahasa gampang kan, pengelola ini sebagai apa? Karyawan. Nanti pertanyaan itu juga bakal nyerempet-nyerempet nanti, gitu ya. Nyerempet-nyerempet itu gimana? Kalau misalkan saya kerja di perusahaan, perusahaannya itu kemudian nanti ada unit usaha yang haram, misalnya gitu ya. Atau dia kemudian mendepositokan sebagian hartanya dan yang lain. Tapi pekerjaan saya mubah, unit usahanya mubah. Boleh nggak jadi karyawan di situ? Atau kita harus resign? Kalau bisa jawab pertanyaan itu, insya Allah ini terjawab. Paham ya? Jadi kalau urusan kita sama dia nggak ada masalah, ya sudah, bisnisnya apa? Misalkan nasi goreng. Jualan nasi goreng, jualan bakso. Gitu ya. Kemudian usaha itu halal. Lalu, kita kerja di situ juga akadnya halal, maka nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Cuman yang menjadi kerancuan tadi adalah kan di sini ya, utang riba itu, gitu ya. Utang riba itu kan begini, utang plus riba. Yang bermasalah kan di sininya, uangnya ini halal nggak kita pakai? Boleh gitu. Jadi nggak masalah, ini dipakai. Dan kita kan nggak terlibat di situ. Jadi kalau Anda lanjutkan, insya Allah nggak ada masalah. Anda jual jasa di situ atas bisnisnya tadi, gitu ya. Kita ikut kerjasama di situ. Posisinya gini, si pengelola itu sebenarnya hanya karyawan. Dia nggak tahu menau, nggak ada ikut campur dengan itu. Tapi kemudian kalau kita pengen mengingatkan, gitu ya, kita pengen menyampaikan, kita bilang, Pak, tolong dong yang ini diberesin, gitu ya, usahanya diberesin. Kemudian saya tidak mau kalau kemudian ini harus nanti bayar utang dan yang lain, Anda boleh gitu. Tapi Allah alam, sebatas yang saya pahami, status si mudharib, status pengelola, kenapa dia dinyatakan boleh dan dia tidak terlibat? Karena ini modalnya 0%. Paham ya? Kenapa modalnya 0%? Sama seperti karyawan yang kerja di perusahaan, dan kemudian kalau di perusahaan itu ada kebijakan-kebijakan yang haram dan kita enggak punya wewenang di situ. Kita sebagai karyawan misalkan, kita kerja boleh. Kalau kemudian perusahaan itu bergerak di unit usaha yang halal, kemudian juga yang kita kerjakan juga enggak ada campurannya dengan yang haram gitu, kita enggak terlibat langsung, itu enggak apa-apa. Kecuali nanti kondisinya gitu ya, kecuali kondisinya kalau si B ini posisinya dia punya sumbangsih modal. Misalkan si apa namanya, ditanyakan juga kepada ustaz yang lain jika Anda merasa ragu gitu ya. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah melakukan akad kerjasama dan kerjasama itu terjadi selama 4 tahun dan sekarang perjanjian sudah habis tapi ana belum punya uang untuk mengembalikan. dan pihak pemodal memaksa Ana untuk mengembalikannya. Dan alasan ini membuat Ana memaksa untuk menggadaikan sertifikat ke bank. Mohon solusinya, Ustaz. Oke, tadi dibilangnya kerjasama 4 tahun, gitu ya. Kemudian, kenapa harus kembalikan? Gitu. Karena gini, kalau prinsipnya kerjasama, kerjasama tadi pilihannya dua saja. Dalam sahamnya kita terlibat nggak? Punya saham di dalam unit kerjasama ini. Kalau terlibat nanti berarti berlaku hukum syirkah. Kalau nggak terlibat kita sebagai pengelola. Pengelola itu mudharib itu nggak ada urusan sama ganti rugi modal. Nah, kalau kemudian nanti prakteknya gitu ya, kerjasama, namun realnya nanti di lapangan kamu harus kembalikan ya, itu berarti utang, bukan kerjasama. Ya memang kadang di masyarakat itu ada yang bilang ini saya investasi lah, kemudian saya modalin gitu ya. Tapi kalau kemudian kita sebagai pengelola atau kita sebagai pemilik bisnis, kita harus kembalikan, kita dituntut harus bayar sekian, itu utang. Itu utang berarti. Clear ya? Jadi ini kan label gitu ya. Ini label, ini nama, ini kemudian konsekuensi. Di dalam kerjasama itu nggak ada kan kewajiban untuk kita mengembalikan modal. Ya kalau rugi tanggung bersama, kalau untung dibagi hasilnya. Kecuali Anda teledor, itu beda cerita gitu ya. Kecuali kalau kemudian kita misalkan sebagai pengelola, ini kamu saya kasih 100 juta gitu ya, tolong diolah duitnya misal. Kemudian si mudharib, si pengelola tadi teledor. Teledornya misalnya gimana? Dia langsung aja beli produk, stok barang banyak gitu. Tapi dia nggak riset marketnya dulu misalnya gitu. Kemudian nggak coba tes pasarnya dulu. Ya itu teledor dia misalkan. Terjadi masalah bangkrut gara-gara keteledoran dia, oke. Di situ mungkin bisa. Tapi kalau dia melakukan normal, kerjasama normal dijalankan seperti biasa, lalu kemudian apalagi misalkan bisnisnya masih ada gitu ya. Nah makanya ini 4 tahun ini saya nggak tahu. Apakah 4 tahun ini adalah masa jatuh tempo? Anda harus bayar. Kalau itu jadinya nanti utang kalau dikembalikan ini. Oke, okay. Ini yang harus dibedakan, poin satu. Poin dua tadi adalah, anggap ini utang gitu ya, karena kan harus dibayar tuh. Misalkan berapa? 100 juta. Oke, okay. 100 juta, kita punya aset kan ya. Tadi katanya menggadaikan surat tanah gitu ya, surat rumah. Kemudian, ini malah dia utang lagi jadinya kan. Bener ya? Jadi, ini dia mau bayar utang, dia punya lubang di sini, dia cari bank di sini untuk nutup lubang ini. Oke, wallahu alam yang saya sarankan gitu ya. Ya jangan malah masuk lagi ke utang yang riba. Karena kalau di sini tadi kalau sempat dia bilang itu kerjasama, ya kemudian dia harus kembalikan. Di sini kan berarti misalkan tiap bulan dia dapat komisi, dapat sesuatu yang kita kasih bagi hasil, itu juga utang riba jadinya. Berbunga dia di situ. Bunganya ya lewat bagi hasil yang kita kasih gitu. Makanya kalau seperti ini kita udah punya utang, untuk ngelunasinya gimana? Apalagi kita punya aset, ya sudah dijual asetnya. Ya, dijual asetnya ataupun dicari orang yang mau ngutangin tapi bukan yang pakai riba. Gitu. Nah, tinggal dinego sama si, misalkan sama si kreditur yang pertama tadi. Ini saya punya rumah, saya akan jual, gitu. Kamu tolong bantu jualkan. Ya, supaya cepat laku nanti saya akan bayar. Tapi sekali lagi saya tidak sarankan ya untuk kita malah tambah utang lagi, gali lubang untuk nutup lubang, apalagi lubang yang digali itu adalah utang riba juga. Kalau punya aset alhamdulillah masih bisa, yaitu dijual. Kalau memang itu satu-satunya cara agar kita tidak jatuh kepada yang haram. Wallahu a'lam. Semoga dimudahkan untuk melunasi utangnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon bisa dijelaskan akad musyarakah untuk pendanaan renovasi rumah. Di akad tersebut disebutkan syarat bahwa jika telat membayar hutang per bulannya ada denda. Tapi yang mempunyai dana menyebutkan bahwa mereka tidak menggunakan sedikit pun uang denda tersebut. Denda diadakan karena hanya untuk pendisiplinan. Bagaimana Ustadz, apakah jadi halal transaksinya? Baik. Untuk musyarakah gitu ya. Ini musyarakah apa tadi? Renovasi rumah? Saya nggak ngerti ya, konsep yang dimaksud itu seperti apa. Belum terbayang di benak saya. Coba dibaca ulang, musyarakah untuk... Oke, berarti A ini sebagai pendana, gitu ya? Si B ini yang butuh dana, gitu kan? Terus, apa lagi tadi? Diakad tersebut syarat bahwa jika telat membayar hutang per bulannya ada denda. Oke. Kenapa kaitannya sama utang, gitu loh? Karena gini, musyaraka atau kerjasama dengan utang itu dua hal yang berbeda. Saya nggak tahu apakah kemudian, ini juga nggak tahu ya pihak yang terlibat, saya kekurangan informasi untuk data ini gitu ya. Nggak tahu detailnya seperti apa, karena ini terlalu ringkas juga. Saya nggak tahu ini pihak yang terlibat siapa aja. Tapi yang saya bisa jawab, coba jawab gitu ya. Kalau dibilang tadi adalah musyaraka, pembiayaan rumah gitu ya. Berarti kan ada yang menjadi pengusaha, ada kemudian yang butuh biaya tadi gitu. Kalau kemudian dia ini harus ngembalikan, itu jadinya apa dong? Utang berarti kan ya? Utang kan ya? Nah, makanya kalau kemudian utang dia ini harus ada bunga dan yang lain, Allah alam, saya nggak tahu, dan informasi yang saya dapat untuk pertanyaan ini bagi saya gitu ya, bagi saya belum lengkap dan saya masih belum bisa menjawab. Mungkin nanti bisa diajukan dan dikonfirmasi ulang. Konteksnya itu seperti apa saya belum punya gambaran. Wallahu a'lam. Insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya jika akad jual beli tersebut apakah diperbolehkan? Satu, dengan syarat jika bayar bulan Januari harga 100 ribu, jika Februari 120 ribu, jika Juni 150 ribu. Ini dilakukan agar harga naik sesuai berjalannya waktu, agar pembeli menentukan kapan mau bayar dan alih hak. Oke. Misalkan gitu ya. Makanya ini harus dibedakan antara penawaran dengan akad. Yang tadi itu penawaran atau akad. Kalau dia masih levelnya penawaran itu boleh. Tapi kalau levelnya itu diubah di akad enggak boleh. Contoh misalkan gitu ya. Katakan penawarannya begini ya, kita nyampaikan penawaran. Ada sebuah produk kita jual. Kalau kamu belinya bulan Januari, harganya 100 ribu. Kalau kamu belinya Februari, harganya 200 ribu misalkan. Kalau kamu belinya bulan Maret, harganya adalah berapa? 300 misalkan. Kalau ini bentuknya penawaran, jadi si A bilang, ini sekarang Desember ya, sekarang Desember. B, ini saya punya produk, lagi saya create. Nanti dijual mulai Januari. Kalau kamu belinya selama Januari, kamu cuma bayar 100 ribu. Tapi kalau kamu beli di bulan Februari, itu udah naik harganya, jadi 200. Kalau kamu belinya di bulan Maret, itu jadi 300. Ini penawaran. Kalau seperti itu, lalu kemudian si B bilang, oke, saya belinya nggak apa-apa deh, bulan Maret aja. Itu boleh. Tapi kalau kemudian Desember sudah akad, yang tadi sudah akad. Misalkan ya, akadnya Desember, sudah akad ya. Kemudian, kalau saya bayarnya Januari, itu 100 ribu. Tapi kalau telat, Januari nggak jadi bayar. Bayarnya jadi Februari. Berarti kamu harus bayar 200, itu nggak boleh. Karena gini, kalau dalam akad jual beli, kalau sudah difikskan angka 100 ribu, berarti si B sebagai pembeli utangnya berapa? Utangnya sama kita adalah 100 ribu. Mau dia bayar bulan Desember, mau dia bayar bulan Januari, dia tetap 100 ribu. Telat, dia bayarnya Februari, tetap 100 ribu. Telat, bayarnya Maret, tetap 100 ribu. Tapi kalau kemudian nanti, kalau kamu bayarnya Januari, ya kamu cuma bayar 100 ribu. Dan itu sudah akad di sini. Akad itu bedanya apa? akad itu udah terikat, nggak bisa dibatalin lagi. Nah, kalau sudah mengikat seperti itu, lalu kemudian nanti tiap mundur pembayarannya sekian bulan, dibuat restrukturisasi lagi, itu nggak boleh. Makanya nanti ini dikembalikan kepada penanya tadi gitu ya. Apakah bentuk skema yang semacam ini itu hanya sekedar level penawaran saja gitu ya? Biasanya juga kita kayak dalam marketing itu kan bilang 5 pendaftar pertama bayarnya misalkan 50.000, 10 pendaftar kedua 100.000 gitu. Itu kan bentuk-bentuk penawaran, itu nggak ada masalah. Artinya begitu deal akad itu hanya satu harga dan harga itu nggak berbunga, nggak bertambah gitu ya. Wallahualam, semoga bisa dipahami. Dan untuk kasus ketiga tadi saya memang belum mendapatkan gambaran detailnya gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.